بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin afdalu alaihi salat wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah pengajian hafizakumullah, walhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin kita yang kita memulai pengajian ini setelah Ramadan kemarin. Di hari ini mudah-mudahan permulaan dari kajian kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang kita dapatkan dari ilmu adalah ilmu nafi' yang kemudian kita realisasikan. Juga apa yang kita kaji menjadi bekal bagi kita, tentunya di dalam berjalan di atas agama ini, karena kita dituntut untuk mengilmui agama Allah terlebih dahulu, baru kemudian kita menjalankannya. Juga apa yang kita kaji dan kegiatan kita ini tentunya tidak lain kita harapkan menjadi ibadah makbulah indallah, taqarrub indallah, ibadah yang diterima di sisi Allah, bentuk taqarrub kita kepada Allah dengan amalan ini. Karena tidak diragukan bahwa belajar ilmu agama, mengkaji, bermajlis ilmu, mendatangi hilaqud dzikr, adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang afdal dan ibadah yang azim. Karena itu kita berharap ibadah yang agung dan ibadah yang utama ini menjadi bekal bagi kita di sisi Allah, menjadi amalan kita ad-da'im, amalan yang berkelanjutan selamanya, semasa selama kita masih hidup, sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita, atau saya secara pribadi, apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil Hafizahullahu Arahimahullahu Ta'ala dalam kajian beliau dalam pengajian yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, ma ahsanal ilm, betapa nikmatnya, betapa baiknya ilmu itu. Sehingga saya berharap, kata beliau, saya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan saya mengajar ilmu, atau dalam saya mengkaji, membahas ilmu. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Tentunya dari kalimat beliau ini, yang kalimat yang padanya bimbingan kepada kita semua, bahwa belajar ilmu, mempelajari ilmu, ada di antara ulama bahkan seperti Syekh Muqbil bahkan berharap diwafatkan oleh Allah dengan mengajarkan dan mengkaji ilmu, karena utamanya, mulianya, dan aqrabut taqarrub, ilmu yang dikaji atau majlis ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk meraih ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli jannatik, Allahumma ja'alna min ahli jannatik, Allahumma ja'alna min ahli jannatik. Ya Allah, jadikan kami dari orang-orang yang Engkau katakan penduduk surgamu, ahli surgamu. Mudah-mudahan Engkau mengabulkannya dan menerimanya. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian kita masuk langsung kepada kajian kitab kita, kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Ahkamul Janaiz. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, idza wada'tum mautakum fil qubur, faqulu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian meletakkan jenazah kalian di dalam kuburan, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah. Ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah. Hadis diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam An-Nasa'i juga dalam sunannya. Hadis ini disahihkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, atau ditempatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini dihukumi oleh Al-Imam Ad-Darqutni, hadis ini mu'al dengan hukum atau derajat mauquf. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama dalam hadis bahwa apabila jenazah telah dimasukkan ke dalam kuburannya, maka bagi yang memasukkannya mengucapkan bismillah ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya sesuai dengan hadis, secara zahirnya yang mengucapkan hal ini adalah yang menurunkan dan yang meletakkan mayit ke dalam kuburan atau liang lahatnya, ke dalam kuburan atau liang lahat. Namun boleh bagi yang berada di atas mengucapkan pula kalimat tersebut. Boleh bagi yang berada di atas, yakni yang tidak menurunkan jenazah, mengucapkan pula kalimat tersebut. Sehingga sebagai bentuk peringatan baginya, kemudian juga untuk mengingatkan yang meletakkan, karena terkadang yang meletakkan lupa, yang meletakkan lupa, sehingga dengan pengingatan yang meletakkan menjadi mengingat, yaitu segera dia mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaquluhu alladhina yudkhilunahu. Ini dikatakan oleh orang yang memasukkan jenazah tersebut, yang memasukkan jenazah tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama al-maqam maqamus su'al wa talaba maqam maqam su'al wa talabu rahmatin wa ifdalin panasabat tikrar bi'tibaril qailin. Keadaan di sini bagi si mayit nantinya adalah keadaannya dia akan menjawab pertanyaan. Karena si mayit akan ditanya, marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Karena itu kalimat ini mengingatkan bahwa kita semuanya demikian, dan kita memastikan bahwa kita berpegang dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maqam-maqam su'al. Dan di sini tentunya keadaan bagi si mayit diharapkan mendapatkan rahmah, meminta agar dirahmati. Ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah umatnya, dan ini adalah umat beliau, sebagaimana umat beliau adalah umat yang utama. Kita adalah umat, kata Rasulullah, umat yang terakhir. Karena setelah kita umat Islam, tidak ada umat yang lain. Kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang dikedepankan nantinya di hari kiamat. Ini keistimewaan terhadap umat ini. Dikedepankan nantinya di hari kiamat, yaitu hisabnya. Karena tentunya, dari sekian umat, banyak umat berharap mereka yang dikedepankan, tetapi kitalah yang dikedepankan, sehingga kita didahulukan dalam perhitungan dan tentunya didahulukan dalam penempatan. Demikian maka panasab, maka pantas kalau ucapan ini diulang-ulangi, tentunya bagi yang mengucapkannya. Pantas kalau ucapan ini diulang-ulangi bagi yang mengucapkannya. Jadi bismillah, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan tentunya diletakkan si fulan ini sebagai mayit, dia diletakkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dikatakan oleh para ulama sebagai bentuk tabarruk, permintaan barokah dengan menyebutkan bismillah. Dan ini adalah doa yang agung. Bismillah ala wa ala millati Rasulillah. Dan bismillah wa ala millati Rasulillah merupakan dua kalimat yang azim, dua kalimat yang azimatan, dua kalimat yang agung. Dengan menyebut nama Allah dan dengan meletakkan mayit ini di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika terjadi kelupaan, tentunya perlu diingatkan satu dengan yang lainnya agar mengucapkan kalimat ini. Bagaimana cara mengingatkan? Yang di atas bisa langsung mengucapkan apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah, sehingga yang menempatkan langsung, oh iya, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini nampak dengan keterangan di sini dikatakan hadis ini mu'al, hadis ini bermasalah. Bahkan dikatakan hadis ini yang benar mauquf, yaitu kalau dia marfu tidak sampai kepada Rasulullah tetapi mauquf. Hanya saja pengucapan ini adalah pengucapan yang disepakati oleh para ulama, disenanginya mengucapkan dan disunnahkannya mengucapkan hal tersebut. Disunnahkannya mengucapkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dalam riwayat yang lain disebutkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Baihaqi yang dhaif disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat ini dhaif. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wudi'at ibnatuhu Ummu Kulthum fil qabri, takala diletakkan anak Nabi yaitu Ummu Kulthum di dalam liang lahatnya di kuburan, disebutkan oleh beliau ayat Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mengucapkan ayat Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tetapi riwayat ini lemah, sehingga mencukupkan dengan bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, disunnahkan mengucapkan kalimat ini oleh para ulama. Itu yang utama, walaupun tanpa kita menyebutkan ayat. Kemudian ayat ini ternyata didapatkan pemenggalannya oleh sebagian ketika melakukan amalan menaburkan ataupun mengambil tanah dengan tiga kali taburan ataupun dengan tiga kali pengambilan gumpalan tanah yang dimasukkan ke dalam kuburan. Ketika mereka mengambil pertama kali, mereka mengatakan minha khalaqnakum, ditaburkan. Ambil lagi yang kedua, minha nu'idukum, taburkan. Kemudian ngambil lagi yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ditaburkan. Dipenggal seperti ini, wallahu a'lam bisawab, tentunya tidak ada nas yang membimbingnya. Tidak ada nas yang membimbingnya, atau tidak ada nas yang sahih membimbingnya, sehingga tidak ada amalan mengambil tanah tiga kali dengan memenggal ayat yang telah kita dengarkan tadi. Bahkan yang ada ayat ini dibacakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lemah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian mengiringi dengan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, sebagaimana tadi telah kita katakan, yang utama bahkan sekedar mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat yang lain, bismillah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan ketika dia hidup. Mematahkan tulang mayit sama ketika mematahkannya ketika dia masih hidup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat sahih Muslim atau syarat Imam Muslim dalam sahihnya. Rawahu Abu Dawud bisnadin ala syarti Muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang di atas atau sesuai dengan syarat Imam Muslim dalam sahihnya. Tentunya ada tambahan dalam riwayat kita baca, Zada Ibnu Majah min hadith Ummi Salamah, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya menambahkan lafaz tapi riwayat Ummu Salamah, yaitu fil ismi, yaitu dalam dosa mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkannya ketika hidup dalam dosanya, dalam perbuatan dosa atau dalam pematahan tulangnya, ini adalah perbuatan dosa. Pertama, hadis membimbing kita bahwa jenazah seorang muslim mukmin muhtaramah, jenazah yang tentunya mulia, jenazah yang dihormati, karena itu matinya seperti hidupnya, matinya seperti hidupnya. Ketika dia hidup, karena dia beriman, dia berislam, maka dimuliakan dengan keimanannya dan keislamannya. Demikian ketika dia wafat, dia dimuliakan dengan keimanan dan keislamannya. Tidak boleh melakukan pengrusakan terhadap jenazahnya. Tidak boleh melakukan pengrusakan atau pencacatan terhadap jenazahnya. Karena melakukan pengrusakan, pencacatan terhadap jenazahnya sama ketika dia masih hidup. Sama artinya dilakukan ketika dia masih hidup. Cuman ketika dia masih hidup, ketika dipatah tulangnya berlaku hukum qisas. Berlaku apa? Hukum qisas. Berlaku hukum qisas dan membayar denda kalau dituntut dia untuk membayar denda yang mematahkan. Jadi berlaku hukum qisas dan berlaku hukum denda. Atau istilahnya ganti rugi. Denda. Itu kalau dia apa? Kalau dia masih hidup. Dan tentunya yang mematahkan ketika dia masih hidup berdosa tentunya. Karena itu ditegakkan hukum qisas. Tetapi ketika dia telah meninggal, tidak ada hukum qisas, tidak ada hukum dhamanah. Yang ada adalah dosa semata-mata. Dosa besar tentunya. Dosa besar. Sehingga kalaupun dia telah wafat, dia telah meninggal, dia telah mati, tentunya tidak boleh semena-mena terhadap jenazahnya. Karena itu kuburannya pun terjaga, tidak boleh dibongkar. Karena kan merusak jenazahnya. Dengan arti kata lain, jenazahnya dimuliakan Berbeda dengan jenazah orang kafir. Tidak ada karamah, tidak muhtaram. Tidak ada pemuliaan dan tidak ada naam pengutamaan. Ketika terjadi perang Badar, orang-orang kafir musyrikin dimasukkan di dalam apa? Dimasukkan di dalam lubang-lubang. Ya kalau diistilahkan dengan bahasa Indonesia kita, lubang buaya. Yaitu dimasukkan di dalam lubang, dibuang begitu saja. Sehingga bangkai mereka dimakan oleh hewan pemakan bangkai. Ini menunjukkan jenazah orang kafir tidak mulia, tidak utama. Kemudian ketika Rasulullah membangun masjid beliau, beliau diberikan kebun oleh orang-orang Ansar, sebagian beliau na'am membelinya dengan para sahabat, sebagian lagi diberikan oleh orang-orang Ansar. Kemudian nampak dari tanah yang ada di situ adalah kuburan orang-orang musyrikin, kuburan orang-orang musyrikin kafirin. Beliau sallallahu alaihi wasallam karena ingin mendirikan masjid dan itu adalah kuburan musyrikin, maka beliau cukup membongkarnya, membongkar sehingga tidak lagi tampak itu kuburan, tetapi tampak tanah yang bebas dari pekuburan, karena itu adalah kuburannya apa? Musyrikin. Di sini menunjukkan jenazahnya orang kafir tidak apa? Tidak mulia. Tidak mulia. Berbeda dengan jenazah kaum muslimin. Tentunya mulia sebagaimana dia hidup. Inilah yang ingin ditunjukkan kepada kita dengan hadis ini, bahwa jenazah muslim itu mulia dan karena mulianya tidak boleh kita semena-mena dengannya. Tidak boleh kita semena-mena dengannya. Telah keluar fatwa ulama, bahkan kibar ulama di zaman ini, tentang apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ketika mematahkan tulangnya sama dengan mematahkan, yaitu ketika mematahkan tulangnya dipandang berdosa sama dengan mematahkannya ketika apa? Ketika hidup. Bagaimana dengan ketika terjadi pembunuhan atau kriminal kepada jenazah ini, terjadi na'am amaliyah kriminal kepada jenazah ini, kalau memang dalam pengusutan dan dalam pencarian data dengan diotopsi dan yang lainnya, dengan kejadian kasus kriminal, maka pada saat itu kalau memang harus, maka dikecualikan keadaannya. Yang tadinya tidak boleh kita semena-mena, tetapi kalau terpaksa harus melakukan penelitian, pengkajian terhadap jenazahnya karena dia mati terbunuh dan seterusnya, maka dilakukan hal tersebut. Dilakukan hal tersebut. Tentunya oleh ahlinya. Dan tentunya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, ahlinya yaitu ahli otopsi. Dan tentunya dengan pengizinan keluarganya. Dengan pengizinan keluarganya. Demikian. Adapun kalau tidak ada alasan tersebut dan yang seperti itu maka tidak dibolehkan sama sekali. Sehingga ketika di zaman modern ini diinginkan untuk kejadian yang luar biasa, membedah si mayit, diadakan penelitian pengkajian dengan mungkin wabah, penyakit, ataupun mungkin untuk mengetahui apa yang menimpa si mayit yang berdampak besar. Di sisi ulama, mereka memberikan fatwa yang didahulukan, karena dengan catatan jenazahnya muslim ini mulia, didahulukan jenazahnya orang kafir. Jadi yang dilakukan riset penelitian terhadap jenazah orang kafir, bukan jenazah muslim. Ini kalau kejadiannya tentunya dengan suatu yang besar, yang berdampak besar menimpa manusia, maka ini diperhadapkan kepada jenazah orang-orang kafir. Demikian dalam penelitian dan pengkajian para dokter dalam kerja-kerja operasi ataupun pembedahan yang biasa sebelum seorang menjadi dokter atau sarjana dokter, dia harus menjalani operasi dan dia harus menjalani pembedahan kepada manusia dengan langsung, karena itu lebih mendatangkan hasil daripada sekedar dengan suatu yang sifatnya kamuflase, yakni orang-orangan ataupun yang sejenisnya. Ini juga tidak dibolehkan kepada jenazah muslim. Karena biasanya ada di sana untuk latihan para sarjana. Latihan para sarjana untuk meluluskan dia dalam bidang keahlian ini. Dia harus membedah, dia harus melihat penyakit dengan anggota tubuh secara langsung. Maka ini tidak dibolehkan manusia, tidak dibolehkan yaitu seorang muslim yang menjadi praktek percontohannya. Jenazah seorang muslim yang menjadi praktek percontohannya. Kenapa? Karena seorang muslim mulia. Hanya diperkenankan kepada orang kafir. Karena orang kafir jenazahnya tidak mulia dan tidak utama seperti seorang muslim. Ini yang menjadi fatwa mereka para ulama. Terkecuali tidak ada lagi jenazah yang lain dan melihat ini bukan untuk latihan. Ini karena adanya wabah, adanya penyakit, adanya virus, adanya bakteri dan seterusnya harus diteliti. Yang juga menimpa, yang juga menjadi korban di sini adalah wilayah kaum muslimin, tidak yang lainnya, hanya kaum muslimin saja. Maka tentunya yang demikian ini semua dengan darurah itu pun dipastikan di sana tidak ada lagi muslimin. Kalau masih ada selain muslim, maka yang dipakai adalah selain muslim, tidak boleh muslim. Jadi walaupun hadis di sini berkaitan dengan tulang, tetapi ini mewakili seluruh tubuh muslim. Matanya, telinganya, dagingnya, kulitnya, tulangnya. Tidak boleh melakukan perbuatan semena-mena kepada jenazahnya. Wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian pula, karena tidak boleh semena-mena, yang menurunkan membawa si mayit, memikulnya, menurunkannya, menempatkannya, tidak boleh semena-mena. Harus dengan berhati-hati, harus dengan penuh penjagaan bahwa ini adalah saudaranya muslim. Ini adalah saudaranya mukmin yang sama dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu kejadian mungkin bencana yang besar menimpa dan banyak korban, sehingga korban tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipegang. Tentunya karena dikhawatirkan telah membawa racun dan yang lainnya atau suatu yang bermudarat. Maka pada saat itu digunakan alat. Tetapi itu pun sebagaimana tadi dikatakan perlu dipastikan dengan ahli. Karena ini berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Hadis Rasulullah dalam hal ini menjadi sandaran. Inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum haram. Darah kalian haram. Darah yang dihormati oleh Allah. Kalau darahnya haram, tentunya anggota badannya juga haram. Dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika telah dipastikan bahwa tidak bisa kecuali dengan menggunakan alat, maka digunakanlah alat dengan berhati-hati. Dengan berhati-hati. Wallahul musta'an. Tentunya ini berkaitan dengan keadaan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim. Wallahu a'lam bisawab. Demikian tadi kita katakan, kita ketika menyelenggarakan jenazah, memandikannya, mengafaninya, mengangkatnya, memikulnya, lantas meletakkan, menempatkan, itu juga dengan keterangan tadi perlu untuk kita berhati-hati dan perlu untuk menjaga agar supaya tidak ternodai dan tidak terlukai jenazah seorang muslim ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. Tentunya kita berusaha untuk mengambil keterangan satu demi satu dalam pembahasan kitabul janais ini. Dan kita berharap untuk bersabar karena kita masih akan melewati beberapa riwayat dan beberapa keterangan sampai kita menyelesaikan nam kitabul janais. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya memohon maaf kalau di sana ada hal yang tentunya mungkin salah dalam penyebutan dan mungkin tergelincirkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.